benar ya nih. Lama-lama. Kayaknya pakai itu. Dua-duanya nggak apa-apa. Pasangin. Tes. Aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi mukradan wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd alhamdulillah الذي جعل الإسلام دين الطاعة ودين العبادة الذي فرض علينا بالجماعة والنهى عن التفرق الذي فرض علينا بالأخوة والنهى عن التنازع أشهد أن لا إله إلا الله وحده إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صديق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل السنة والوفاء أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون من العائدين والعائدات اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله على شريعة الإسلامية لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون Saudaraku hamba Allah, jamaah Aid rahimakumullah. Pagi ini kita berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, Rabb yang memiliki langit dan bumi, Rabb yang memiliki hati manusia. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul dapat dijadikan sebagai hamba-hamba Allah pilihan. Dan kita berharap mudah-mudahan hari ini adalah hari yang terbaik buat kita semua. Allah menerima seluruh amal-amal ibadah yang kita kerjakan dan mengijabah seluruh doa yang kita panjatkan, dan juga membersihkan hati kita, melunakkan hati kita, menyatukan hati kita, dan insya Allah membimbing kita menjadi orang-orang yang saleh di dalam din yang mulia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil ham. Hadirin ma'asral muslimin, jamaah Eid rahimakumullah. Mungkin di antara kita ada yang bertanya di dalam hati, kenapa tahun ini Idul Adha itu mengalami perbedaan dua hari? Ada yang melaksanakan Hari Raya Eid pada hari Selasa kemarin, juga ada yang melaksanakan Eid pada hari Rabu hari ini. Hadirin, kenapa kita lebih memilih hari Rabu dan kita tetapkan menjadi Hari Raya Idul Adha? Berdasarkan Ru'yatul Hilal, Ijma' Daulah wal Umara, bahwa tanggal 1 Zulhijjah masuk pada hari Senin tanggal 13 Agustus. Maka bagi setiap negeri yang tidak melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkah, tidaklah dia berpatokan kepada wukuf di Arafah, tapi dia berpatokan kepada matla, di mana terbitnya hilal pada tanggal 1 Zulhijjah itu tepat tanggal 13 Agustus. Maka runtutan tanggal yang harus kita akui dan kita tetapkan, bahwa 9 Zulhijjah jatuh pada hari Selasa kemarin dan Nahar jatuh pada hari Rabu hari ini. Maka insya Allah bagi sebuah negeri, bagi sebuah wilayah yang tidak mengalami haji di tanah suci Mekah Al-Mukarramah, dia harus menerima ijma daulah wa ijma umara, karena kembali kepada kaidah hukum fikih, al-hukmul hakim tarfa'ul ikhtilaf, bahwa kebijakan kepemimpinan, kebijakan sebuah hukum dalam sebuah daulah menghilangkan sebuah ikhtilaf dan juga memberikan yang namanya solusi buat umat. Mudah-mudahan istihad kita, mudah-mudahan niat kita pada hari-hari raya Idul Adha ini, Allah memberikan keridhaan kepada kita semuanya. Yang tidak boleh secara fikih saumnya hari Senin, maka sholat Idul Adha-nya hari Rabu, karena dia telah menetapkan bahwa hari Senin itu tanggal 9 Zulhijjah, tapi hari ini sudah jatuhnya tanggal 11 Zulhijjah bagi yang Senin berpuasa. Ini kebid'ahan yang tidak boleh terjadi. Hadirin ma'asral muslimin, jamaah Eid rahimakumullah, bulan ini adalah bulan yang penuh dengan hikmah dan sejarah. Zulhijjah adalah bulan keteladanan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad yang beritiba kepada milah Ibrahim layak mengikuti Ibrahim sebagai contoh dan teladan yang paling terbaik dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Hari ini kita akan coba untuk mengintrospeksi, merecovery, memperbaiki keimanan, keagamaan, dan ketauhidan kita kepada Allah dengan kembali bersandar bagaimana cara bertauhid, bagaimana cara beragamanya Nabi Allah Ibrahim. Karena bulan ini adalah bulan semua umat Islam harus kembali kepada khitoh tauhid dan keteladanan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Hadirin, jujur di dalam diri kita semuanya, hari ini kita semuanya hilang keteladanan dalam kehidupan dari segala hal. Banyak hari ini orang yang hanya bisa ngasih contoh, tapi tidak bisa menjadi contoh dalam kehidupan. Banyak orang yang menyampaikan ilmu, tapi sedikit orang yang mengamalkan ilmu yang disampaikan. Banyak orang yang menguraikan kebaikan, yang memerintahkan kebaikan, menganjurkan yang ma'ruf, tapi dia sendiri justru malah melakukan larangan yang munkar yang dilarang dalam agama. Ini fenomena yang terjadi di kalangan kita. Itulah Allah selalu menyinggung, menyindir, dan juga memberikan peringatan yang keras kepada kita. Lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala taqilun. Jangan sampai hari ini lisan kita berseberangan dengan batin, dan jangan sampai hati kita pun juga bertolak belakang dengan perbuatan yang kita lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahilham. Itulah fenomena yang hari ini kita rasakan. Hilangnya keteladanan dari sisi kehidupan kita. Seorang suami hilang keteladanannya dalam kehidupan rumah tangganya. Suami tidak bisa dijadikan contoh buat istrinya. Atau seorang ibu sudah kehilangan contoh teladan buat anak-anaknya. Jadilah keluarga yang tidak sakinah mawadah warahmah. Keluarga yang dicabut keberkahannya oleh Allah Ta'ala. Seorang murabi, seorang pembimbing, seorang ustadz pun juga kadang-kadang tidak mampu memberikan contoh kepada umat yang dibimbingnya. Bahkan juga seorang pemimpin tidak melakukan contoh kepada bawahan yang terbaiknya. Kalau keteladanan hilang dalam kehidupan seorang yang beriman kepada Allah, ruh keberkahan, ruh manisnya keimanan akan dicabut di antara kita semuanya. Maka hari ini kita kembalikan bahwa kita ini adalah umat yang terbaik, umat yang mengikuti milah Ibrahim, di mana Ibrahim adalah sosok umat. Inna Ibrahima kanat ummatan. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah imam yang teladan yang terbaik. Allah memberikan contoh uswatun hasanah kepada nabi itu di dua tempat yang Allah daulatkan. Pertama, kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dari dua nabi inilah kita patut mencontoh dalam kehidupan beragama. Hadirin, pagi ini kita akan coba mencontoh bagaimana akhlak dan keteladanan Nabi Ibrahim dalam kehidupan. Saya Al-Fakir ingin menyampaikan dua pesan yang telah dilukiskan oleh Nabi Ibrahim dalam kehidupan beragama hingga menjadi tinta emas dan menjadi pelajaran berharga buat kita semuanya. Ibrahim meninggalkan teladan pertama terhadap nilai keagamaan. Yang kedua, Ibrahim itu meninggalkan keteladanan dalam pembinaan rumah tangganya. Mari kita urai satu persatu persoalan Ibrahim di dalam mempraktikkan kehidupan ini. Ibrahim sosok yang memiliki keteladanan di dalam beragama. Ibrahim adalah seorang yang patuh kepada Allah Ta'ala. Ibrahim memiliki totalitas di dalam pengorbanan dan ketaatan. Dan tidak ada satupun cacat bahwa Nabi Ibrahim keluar dari perintah dan ketaatan kepada Allah. Wa idzittala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atamahunna. Satupun Ibrahim tidak pernah membangkang setiap perintah Allah. Semua perintah Allah, semua instruksi Allah ditunaikan fa'atamahunna, disempurnakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim disuruh hijrah oleh Allah. Keluarganya dibawa oleh Nabi Ibrahim. Sampai istrinya bertanya, "Bang, mau kemana kita? Mau kemana kita?" Ibrahim tidak menoleh siapapun. Tapi ketika istrinya bertanya, "Apakah ini perintah Allah?" Ibrahim baru berbelok muka menatap wajah istrinya. "Betul, ini perintah Allah. Jalan, jangan banyak perintah, jangan banyak nanya." Jalanlah Ibrahim bersama istrinya. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam disuruh meninggikan pondasi Ka'bah, dia berusaha semaksimal mungkin bersama putra kesayangannya Ismail alaihissalam membangun pondasi Ka'bah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. bahkan puncak yang paling tinggi nilai ketaatan Nabi Ibrahim, yaitu dipersembahkannya anak semata wayang, anak yang dicintainya untuk kepentingan Allah di atas kepentingan pribadinya. Saat itulah syariat agung tercipta. Nabi Ibrahim meneteskan air mata saat melihat keteguhan anaknya Ismail yang dahsyat. Disitulah sejarah terulang syariat kurban buat kita hari ini. Wahai saudaraku, syariat kurban adalah cuman simbolis, bukan daging yang sampai ke hadirat Allah, tapi keikhlasan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Kalau Anda, saya, dan kita semuanya hari ini belum bisa sempat menyembelih hewan kurban tahun ini, maka sembelihlah sifat kebinatangan Anda hari ini. Sembelih sifat-sifat jelek syahwat kalian semuanya. Sifat jelek yang tertanam di dalam diri, sifat buruk maksiat yang ada di dalam diri, itulah simbolis bahwa kurban itu sejatinya menjelih, menyembelih sifat kebinatangan kita di hadapan Allah. Kalau hari ini kita belum sempat, yaitu zumrah melempar batu di Mina, maka lemparlah, buanglah sifat-sifat jelek di dada kita. Sifat sombong, sifat dengki, merasa paling benar, tidak pernah mau taat kepada pimpinan, sok pintar terhadap semuanya, buang sifat itu hari ini. Inilah filosofi manasik haji yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, harus tertanam dalam diri kita, membuang sifat-sifat kejelekan. Kalau hari ini kita belum bisa tawaf ke Ka'bah, berkeliling 7 kali mengitari Ka'bah, hei orang-orang yang di tanah, hei orang-orang yang hidupnya tidak di Mekah, hendaklah kalian berkeliling, berusaha bersilaturahim dengan saudara-saudara kalian. Pimpinan silaturahim kepada umat dan bawahannya, itu tawaf yang diajarkan oleh umat, oleh Nabi Allah Ibrahim. Antar ikhwan dan antar kita saling silaturahim, saling mengunjungi satu dengan yang lainnya, insya Allah dengan silaturahim akan tercipta kasih sayang. Ingat saudaraku, ada 2 kaki yang dicintai oleh Allah, ada 2 kaki yang dirindui oleh Allah di surga nanti. Kaki yang pertama adalah yang sering melangkahkan ke masjid untuk sholat berjamaah, dan yang kedua adalah kaki yang selalu dilangkahkan untuk mengunjungi saudaranya, yaitu silaturahim. Dan kalaupun kita belum sa'i, yaitu lari-lari dari sofa ke marwah, maka berlarilah menjemput kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sungguh-sungguh dalam ketaatan, bersungguh-sungguh dalam nilai keibadahan kepada Allah Ta'ala. Itulah peninggalan Nabi Ibrahim buat kita yang tidak melaksanakan ibadah haji. Itulah keteladanan yang pertama hadirin. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan menyimaknya dalam kehidupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Kemudian yang tidak kalah penting, keteladanan Nabi Ibrahim adalah keteladanan yang menanamkan pondasi rumah tangga yang baik, yang berbasis kepada agama, hingga Nabi Ibrahim adalah prototipe keluarga yang berhasil di dunia dan sukses membawa keluarganya ke akhirat, masuk ke dalam surga secara bersama. Apa yang bisa menyebabkan Ibrahim bisa mendidik, bisa menjadikan sosok Ismail yang teguh keimanannya? Hadirin, semua itu tidak terlepas dari keseriusan dan kemauan orang tua. Perjalanan Ibrahim membentuk keluarga yang sakinah mawadah dimulai dari pribadi seorang ayah, seorang pribadi Ibrahim yang memiliki kesungguhan dalam menciptakan kesakinahan di dalam rumah tangganya. Ibrahim itu kalau tiap malam selalu berdoa kepada Allah. Sebelum punya anak, bahkan sesudah punya anak, tidak pernah lepas dari berdoa bermunajat kepada Allah. Dia doakan anak-anak dan istrinya semuanya. Kalau Anda sebagai seorang suami, kalau kita yang dimiliki, yang diamanahkan terhadap keluarga, dari doanya saja tidak peduli kepada istri dan anak, bagaimana mungkin kita bisa ketemu di surga nanti kepada keluarga kita? Itulah selalu diingatkan di dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai suami-suami, hai para orang tua ayah, di belakangmu istri dan anakmu itu adalah aset, itu adalah amanah yang terbesar, yang terberat, yang kau harus jaga. Maka berapa banyak suami yang masuk neraka gara-gara istrinya tidak terdidik, anaknya tidak terbina. Bahkan berapa banyak seorang suami yang bisa masuk surga karena kesolehan istri dan ketaatan anaknya kepada Allah Ta'ala. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang pertama, keteladanan Ibrahim adalah berdoa untuk keluarga dan anaknya. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting, Nabi Ibrahim menanamkan pendidikan tauhid kepada anak-anaknya. Waja'alaha kalimatan baqiyatan fi akibaihi. Ibrahim itu ngasih warisan itu bukan mobil Pajero, bukan rumah yang harganya 2M, bukan tanah yang hektaran. Ibrahim itu mewariskan ketauhidan syahadat kepada anak-anaknya. Maka saya secara pribadi miris, malu, bahkan mungkin juga Masya Allah khawatir kepada generasi-generasi kita di akhir nanti. Apakah mereka masih mengenal tarbiyah aulad? Apakah mereka masih mengenal tauhid syahadat buat mereka? Anak-anak kita ini harus menjadi gen yang insya Allah pendidikan agama tauhidnya itu tertanam kepada mereka. Jangan sibuk nyari duit sementara anak tidak dididik. Jangan sibuk mencari harta sementara istri tidak terbina. Na'udzubillah min dzalik. Jahatnya orang tua apabila orang tua membiarkan, menelantarkan anak tidak dididik dengan pendidikan agama. Ada orang tua yang asik main handphone tapi anaknya main game. Iya, ini pelajaran yang paling terpenting. Jadi anak sekarang, orang tua sekarang enggak merasa risih kalau anaknya itu enggak megang Quran, kalau anaknya itu tidak ngaji, kalau anaknya tidak bersyahadat, kalau anaknya tidak mengenal dakwah, kalau anaknya tidak mengenal tauhid. Tidak merasa risih. Justru yang merasa risih kalau anaknya tidak sekolah di tempat favorit, anaknya tidak bisa berbahasa Inggris yang fasih, anaknya tidak lulus di sekolahan yang diidam-idamkan. Ini orang tua yang tidak memiliki visi perjuangan. Beda hadirin. Kami berharap, saya juga berharap semuanya tanamkan pendidikan agama dan tauhid kepada anak-anak kita. Karena nanti 10-15 tahun kita tidak akan tahu nasib anak cucu kita, zuriat kita seperti apa. Anak-anak kita harus dialirkan darah perjuangan. Anak-anak kita harus dialirkan fikroh dakwah yang utuh. Kita semua hidup memiliki satu kesamaan, yaitu memiliki sanad ilmu yang sama. Kita lahir dari rahim tarbiyah, dan juga kita memiliki sanad yang sama, yaitu dalam satu perjuangan. Mudah-mudahan anak-anak kita mengikuti jejak kita dan insya Allah menjadi pewaris perjuangan dan dakwah kita yang hari ini kita sedang laksanakan dan sedang kita titis. Hadirin ma'asral muslimin, itulah keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam kepada istri. Dan yang ketiga, keteladanan Nabi Ibrahim selalu berdiskusi dan berakhlak kepada istri dan anaknya. Dalam sebuah riwayat, tidak pernah lisan Nabi Ibrahim mengeluarkan kata-kata kasar kepada istri dan anaknya. Dalam satu riwayat pun tidak pernah lisan Nabi Ibrahim, tangan Ibrahim berbuat kasar kepada anak dan istrinya. Hatta hadis yang paling doib sekalipun tidak pernah kita temukan. Ibrahim memiliki kasih sayang dan kelembutan. Maka wahai suami-suami, kalau kalian mengaku diri beriman kepada Allah dan menjadi umat Nabi Muhammad, jadilah teladan yang baik buat istri dan anak-anak kita. Jangan berharap kita memiliki rumah tangga yang sakinah kalau suami tidak memiliki imamul mutakin. Dan jangan berharap anak itu pandai ngaji, ngikut perjuangan bapak dan ibunya, kalau kita tidak memberikan contoh dan fikroh ke arah situ. Mudah-mudahan khutbah Id pada pagi menjelang siang ini memberikan nilai ilmu dan manfaat iman buat kita semuanya. Hadirin ma'asral muslimin jamaah Eid rahimakumullah, kita berharap kepada Allah Ta'ala, kita memohon kepada Allah dengan doa, mudah-mudahan hidup kita terbimbing dan mudah-mudahan hidup kita ini selalu dicerdaskan memahami syariat yang benar kepada Allah. Sekali lagi hadirin, ending daripada khutbah yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, keteladanan juga khutwatul hasanah harus kita miliki. Dan juga yang paling penting juga bahwa Ibrahim sosok manusia yang paling taat. Setinggi apapun ilmu yang Anda punya, sehebat apapun harta yang kalian miliki dan sukses apapun dunia, kalau Anda tidak memiliki ketaatan kepada Allah Ta'ala dalam persoalan apapun, maka Anda tidak akan bernilai di hadapan Allah. Fenomena Idul Adha ini adalah fenomena tarbiyah taat kita kepada Allah, Rasul dan pemimpin kita. Siapa yang bermaksiat, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Dan siapa yang taat kepada pemimpinnya, insya Allah dia akan menjadi taat kepada Allah dan Rasul. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat, wal muslimin wal muslimat, al ahya'i minhu wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat, ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat, wal mujahidin wal mujahidat, al ahya'i minhu wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wassuhada'i wassalihin. Allahumma ja'al lana ahlana wa zuriyatana wa zawzatana ahlul khair wa ahlut tauhid, ahlus sadaqah wa ahlus salat ya Allah, wa ahlul jannah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafian wa rizqan wasian wa amalan mutaqabalan. Ya Rabb yang memiliki bumi yang menguasai hati, jadikan hari ini adalah hari untuk kami diampuni seluruh dosa-dosa yang telah kami perbuat. Telah banyak kemaksiatan yang telah kami lakukan baik sadar atau tidak sadar. Ampuni kami ya Allah dari segala kekhilafan, dari segala dosa-dosa yang telah kami perbuat. Bimbing kami agar kami menjadi orang-orang yang saleh dan bertakwa. Lindungi kami ya Allah dari perpecahan. Lindungi hak kami ya Allah dari permusuhan. Lindungi kami ya Allah dari perdebatan di antara kami. Jauhilah sifat-sifat yang tercela. Hilangkan ya Allah penyakit yang ada di dalam batin kami. Ajarkan kepada kami ya Allah bersyukur saat kami menerima nikmat darimu. Ajarkan kami kesabaran saat kami menerima ujian. Dan ajarkan kami keikhlasan saat kami beramal dan berbuat dalam kehidupan. Ya Rahman, jadikanlah kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan kami imam yang berketeladanan. Jadikan kami ya Allah pemimpin yang bertanggung jawab buat keluarga kami di dunia maupun di akhirat. Selamatkan keluarga kami ya Allah. Selamatkan istri kami dan juga anak-anak kami di akhirat nanti ya Allah. Kami tidak ingin mereka masuk ke dalam neraka. Satukan kami di surga jannatun na'im. Bimbinglah keluarga kami agar menjadi keluarga yang taat. Rabbana atina fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. silakan yang mau musafahah dipersilakan dari sebelah kanan langsung sebelah kiri. Sini boleh langsung. Sana tuh dia.